الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab min akhlaqin nabawiyah. Kita masih melanjutkan al-afu indal hisab. Di antara sifat dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memaafkan tatkala terjadi perselisihan. Kita sudah membaca hadis yang pertama di halaman 52. Tatkala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an beliau dicela oleh seseorang dan tidak dibalas celaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di situ takjub dan tersenyum. Tapi tatkala celaan-celaan itu semakin banyak dan akhirnya Abu Bakar Siddiq kemudian membalas celaan itu, maka Rasul pun berdiri dan meninggalkannya. Dan disusul oleh Abu Bakar Siddiq, beliau bertanya, kenapa tatkala celaan itu tidak dibalas oleh Abu Bakar Siddiq, beliau tersenyum. Tapi tatkala celaan tersebut dibalas oleh beliau, beliau meninggalkan. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kana ma'aka malakun yaruddu alaik, bahwasanya bersamamu ada malaikat tatkala tadi diam saja tidak membalas celaan itu. Tapi tatkala kamu mulai membalas celaan orang itu, maka yang datang adalah syaitan. Maka beliau pun menyebutkan tiga perangai, salah satunya ma min abdin dhulima bimadlamatin, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman kemudian fayuqdi anha lillah, dia pun memaafkan kezaliman itu karena Allah, illa azzallahu biha nasruhu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dengannya pertolongannya bagi mereka-mereka yang dizalimi dan memaafkan orang yang mendzaliminya. Baik. Khan hidina zani wa azakumullah. Sekarang kita akan masuk di hadis yang kedua. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-mustabbani. Baknya di tasydid. Dua orang yang saling mencela. Maqala. Dua orang yang saling mencela apa-apa yang keduanya mengucapkannya, fa'alal badi, maka bagi dosanya itu terkena. Alal badi, al badi'i, orang yang memulai mencela, orang yang mengawali mencela. Malam yaktadi al mazlum, selama orang yang dizalimi tidak melampaui batas, yaitu melampaui batas dalam membalas celaannya. Rawahu Muslim. Nah, Ikhwan fiddin azni wa azakumullah. Jadi dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan jika ada dua orang yang saling cela mencela, maka dosanya yang mendapatkan dosa itu orang yang ngawali mencela, orang yang memulai mencela. Baik, itu yang menanggung dan yang mendapatkan dosanya. Fa'alal badi, dosanya bagi orang yang ngawali mencela. Kapan itu? Selama naam orang yang dicela itu tidak melampaui batas dalam membalasnya, membalas celaannya. Malam ya'tadi al-mazlum. Terus bagaimana kalau celaan itu dibalas dengan melampaui batas? Dibalas dengan lebih besar celaannya, maka dia pun mendapatkan dosa. Dua-duanya mendapatkan dosa, baik yang awali maupun yang membalas celaannya. Nah, karena dia telah melampaui batas dalam membela dirinya. Baik, rawahu Muslim. Ini ikhwan fiddin azni wa azakumullah. Dia tidak sekedar membalas celaannya, tapi celaannya melampaui batas dari apa yang dia cela, maka dosanya bagi keduanya. Nah, kemudian Mu'allif rahimahullah menerangkan hadis ini. Dalal hadisu, hadis ini menunjukkan ala jawazi mujazati, atas bolehnya untuk membalas. Man ibtada al insana bil adhiyah, membalas orang yang mengawali, orang yang memulai. Nah, manusia bil adhiyah, dengan mengganggu. Jadi bolehnya membalas orang yang memulai ganggu dulu. Awsaf, atau orang yang ngawali mencela, bimislihi, boleh membalas bimislihi, dengan semisalnya. Nah, wa anna isma dzalika, dan dosanya itu aidun alal badi, kembali kepada orang yang ngawali, karena dia sebagai sebab terjadinya cela mencela. Dosanya yang akan mendapatkannya adalah orang yang ngawali mencela. Nah, maka di sini disebutkan boleh seseorang tatkala dicela dia balas celaannya, boleh. Tapi tentunya mana yang lebih afdol? Apa yang dicontohkan Abu Bakar Siddiq, diam, tidak dibalas. Kalau dibalas celaannya boleh. Nah, tapi bimislihi, semisalnya, tidak boleh lebih banyak balasannya. Dan nanti dosanya yang mendapatkannya adalah orang yang awali mencela. Li'annahu al-mutasabbibu, karena dia orang yang awali itu sebagai penyebabnya, penyebab orang itu balas celaannya. Dia yang menanggung dosanya karena dia yang awali, dia menjadi penyebabnya. Li'anna al-mutasabbibu li kulli ma qalahu al-mujibu, karena dia sebagai sebab untuk setiap apa yang diucapkan oleh al-mujib. Al-mujib itu orang yang balas celaan, orang yang membalas celaannya. Illa ayat tadi al-mujibu, kecuali jika orang yang jawab celaan itu iqtada, melampaui batas dalam celaannya, dalam balasannya. Nah, illa ayat tadi al-mujibu fi adiyati bil kalam, melampaui batas dalam adiyah, menyakiti orang yang pertama kali dengan ucapan. Dia dicela, balasannya lebih banyak. Dia dicela dua kali, balasannya empat kali. Baik. Fayahdasu bihi, Ismu udwanihi, maka dikhususkan dengannya dosa permusuhannya. Li'annahu innama udhina lahu fi misli ma uqiba bih, karena diizinkan baginya untuk membalas semisal apa-apa yang uqiba bih, apa-apa yang dia itu apa diikob di dibalas dengannya. Naam. Nikhwan fidina azani wa azakumullah. Tatkala ada seorang yang mencela orang lain, maka orang dicela balas, tapi balasannya sama sepadan dengan celaannya, maka dosanya yang mendapatkan dosa adalah orang yang mencela duluan. Tatkala celaan balasannya itu lebih besar dari celaannya, maka dia pun mendapatkan dosa kedua-duanya. Kemudian mu'alif rahimahullah membawakan dalilnya. Qala ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat ke-40, ayat yang ke-40. Wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun misluha faman 'afa wa aslaha ajru 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jaza dan balasan sayyatin, balasan sebuah kejelekan, sayyatun misluha, kejelekan yang semisalnya atau kejahatan, balasan sebuah kejahatan adalah dengan yang sama, dengan yang semisalnya. Faman afa, maka barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, kemudian ada perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di tangan Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang zalim. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Di dalam ayat ini diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan-tingkatan membalas kejelekan. Tingkatan-tingkatan untuk membalas kejelekan yang diterima seorang. Dan itu ada salasu maratib, ada tiga tingkatan. Jika seorang itu diganggu, jika seorang itu disakiti, jika seorang itu dicela, atau yang semisalnya, maka pembalasannya itu ada tiga tingkatan. Nah, yang pertama adlun, ini tingkat yang pertama, adil. Yang kedua fadlun, utama. Yang ketiga zulmun, zalim. Ini tiga tingkatan pembalasan kejelekan yang diterima. Nah, pertama adil. Baik. Pemartabatul adli, tingkatan yang pertama adil, jazaul sayyi'ah bi sayyatin misliha. Satu kejelekan yang diterima dibalas juga sama, satu balasannya. Dia disakiti satu, dibalas satu. Itu adil. Ini fajaza'ul sayyi'atin sayyi'atun mislu sayyi'atun misluha. Ini tingkatan adil. Satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Nah, la ziyada wala naqs. Tidak ada tambahan kelebihan balasannya, tidak ada kurang, sama sepadan. Balasan kejelekan yang dia balas dengannya sama dengan kejelekan yang dia terima. Nah, misalnya an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, kisos. Baik. Tingkatan yang kedua martabatul fadli, utama. Utama ini lebih baik dibandingkan adil. Kapan itu? Al-afu wal-islah alil musyi. memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti dia, orang yang berbuat jelek kepadanya. Di tingkatan kedua, faman afa wa aslaha. Di tingkatan kedua, barang siapa yang memaafkan orang yang menyakiti dia, wa aslaha, dan berbuat kebaikan kepada orang yang menyakiti dia, fa ajru 'alallah, pahalanya di sisi Allah. Nah, ini tingkatan yang kedua, tingkatan fadlun. Seseorang tatkala mendapatkan naam gangguan, disakiti lisan maupun fisik, kemudian dia maafkan, baik, orang yang mengganggunya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Baik. Wajizi ajran aziman wa thawaban katsiran, kata Sa'd rahimahullah. Dia mendapatkan pahala yang besar karena dia telah memaafkan orang yang berbuat kejelekan kepadanya. Baik. Dan di sini pemberian maaf dan berbuat kebaikan untuk orang yang menyakiti itu ada syaratnya. Nah, yakni orang-orang yang memang pantas untuk dimaafkan. Orang-orang yang pantas untuk dimaafkan. Nah, idza kana al-jani la yaliqul afu anhu. Kalau orang yang berbuat dosa itu tidak pantas untuk dimaafkan, tidak pantas untuk dikasih maaf karena sering diulang-ulang. Sudah berapa kali dikasih maaf terus diulangi dan diulangi tidak jera. Wagana til maslahah syar'iyyah taqtadi uqubah. Dan maslahah syar'iyyah menghendaki dia itu harus dihukum. Maka dalam keadaan itu tidak boleh untuk dimaafkan. Nah. Jadi ada kalanya orang yang berbuat kejahatan itu harus dihukum. Enggak selamanya memaafkan itu lebih utama, dilihat kondisi orangnya. Jika dia dimaafkan tambah besar mudharatnya, maka enggak boleh untuk dimaafkan. Harus dikasih hukuman, harus dikasih pelajaran. Nah. Baik, maka afwa wal islah ini tidak mutlak. Dilihat person masing-masingnya. Jika memang maslahat syariah dia harus dihukum, maka harus dihukum, tidak boleh dimaafkan. Nah, dan tidak diperintahkan untuk dimaafkan. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, innahu la yuhibbu dzalimin dzulmun. Zolim, kapan itu balasannya lebih besar dibandingkan nah gangguan yang dia terima. Allah tidak senang dengan orang berbuat kezoliman. Nah, beliau rahimahullah menerangkan yang dimaksud orang yang zolim itu yang siapa. Innahu la yuhibbu zolimi, yaitu orang-orang yang mendolimi orang-orang yang mencela, yang menyakiti, ibtidaan. Orang yang ngawali, ya, ngawali mencela, ngawali menyakiti, ngawali mengganggu. Sehingga orang yang diganggu itu kemudian membalasnya. Orang yang ngawali itu disebut orang yang dolim. Itu yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau itu orang-orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang kedua, ini model yang dimaksud zalim di sini siapa? Itu yang pertama. Orang yang ngawali ganggu. Yang kedua, aw yuqabilunal jani bi akthar min jinayatin. Orang yang membalas dengan balasan yang lebih besar dibandingkan apa yang dia terima. diganggu, balasnya besar gangguannya lebih besar. Itu orang yang zalim. Fazjada zulmun, kata beliau. Tambahan ini loh, tambahan balasannya itu zalim. Dia disakiti satu kali, balasnya dua kali. Ya, maka dia termasuk orang yang zalim. Nah, maka tadi disebutkan dua-duanya dapat dosa. Orang yang ngawali dapat dosa karena dia zalim. Orang yang balas juga dapat dosa karena balasannya melebihi dari kezaliman yang dia terima. Kalau balasannya sepadan, maka dia tidak mendapatkan dosa karena dia nusratul haq. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Maka beliau rahimahullah menyebutkan wa adamul mukafaati wasabri wal ihtimal afdhalun. Dan tidak membalas, kemudian bersabar, ihtimal, ihtimal itu menanggung beban untuk apa? Tetap dia enggak balas, kemana ihtimal. Tetap mempertahankan dirinya untuk enggak balas apa yang dia terima, afdhalun, itu lebih utama. Kama marra fi hadis Abi Bakar al-Awwal, sebagaimana telah lewat di hadis Abu Bakar Siddiq. Beliau dicela berkali-kali, beliau diam, tidak dijawab. Dan kata Rasulullah, di situ ada malaikat yang menolongnya. Tapi tatkala Abu Bakar Siddiq mulai membalas celaan orang itu, ditinggal oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, syaitan yang datang waktu itu. Nah, yang ngompori, terus terjadi balas-membalas. Maka ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ni ikhwan fi din azni wa azakumullah. Baik. Tatkala seseorang mendapatkan gangguan baik itu fisik maupun ucapan, ya, sabar. Itu yang afdhal. Enggak usah dibalas, enggak usah diladeni. Balasan yang paling menyakitkan itu sukut, diam. Itu balasan paling menyakitkan. Enggak direken, enggak dianggap, enggak ditanggapi. Itu balasan yang paling menyakitkan bagi orang mendzalimi. Nah, kemudian yang ketiga. Wa qala sallamu alaihi wa alihi wa sallam. Inna abghadar rijali ila Allah al-alatul khasib, muttafaqun alaih. Sesungguhnya kaum laki-laki yang paling dibenci oleh Allah al-alatu. Baik. Al-alatu itu sadidul ladad, maknanya keras dalam perdebatan. Al-khasim itu pandai dalam berdebat. Orang yang mahir dalam berdebat, muttafaqun alaih. Nah, akhwan fi din azni wa azakumullah, diterangkan oleh muallif rahimahullah. Wa maknahu anna Allah yubghidu man kana sadidul mirah. Sesungguhnya Allah itu membenci orang-orang yang sangat keras perdebatannya. Alladhi yahujju sahibahu, yang menghujah, yang mendebat temannya. Wa haqiqatul mirah, dan hakikat mirah perdebatan itu, ta'nuka fil kalami ghairika, kamu mencela ucapan selainmu. Mencela ucapan selainmu. Lidharil khalal fi, untuk menampakkan khalal. Khalal itu kerusakan yang ada pada ucapan temanmu. Li ghairi ghadin siwa tahkir qa'ilihi, tidak ada tujuan selain merendahkan orang yang mengucapkan ucapan itu. Wadhar maziyatik alaih, dan menampakkan, meninggikan maziyah. Maziyah itu perbedaanmu atasnya, menunjukkan kamu lebih unggul darinya. Di tatkala ada orang bicara, kamu bantah. Nah, dengan tujuan kamu ingin merendahkan pendapatnya orang itu. Dengan tujuan kamu ingin menunjukkan pendapat saya itu lebih bagus, lebih unggul dibandingkan dia. Itu maknanya mirab. Nah, ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, yang kemarin telah disebutkan di hadis fil akhlaq, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah, aku menjamin rumah di surga yang paling bawah, liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan, bagi orang-orang yang meninggalkan mirab. Nah, tidak dianjurkan sama sekali untuk perdebatan, apalagi perdebatan yang dipersaksikan orang banyak, debat terbuka. Nah, ini mereka-mereka yang dalam rangka untuk mendebat, mengangkat kebatilan dan mengalahkan al-haq. Nah, sampai di masa-masa ini itu ada seorang kiai yang berjuluk pendekar aswaja, yang dia di mana-mana ditampilkan sebagai tokoh yang paling hebat untuk mendebat, peranggap orang yang paling mumpuni dalam perdebatan, terkhusus mendebat kaum Wahabi. Nah, jadi bergelar pendekar aswaja, saking gemarnya untuk perdebatan, nantang debat siapapun. Nah, dalam keadaan nggak ada dari para ulama yang kemudian spesialis debat. Nah, mengajak debat terbuka dan macam-macam. Baik, apalagi sampai memiliki gelar pendekar, ahli dalam perdebatan. Maka tadi beliau disebutkan di sini tadi, baik, makna al-hazim, al-hadik fil khusumah, orang cerdas dalam debat. Mungkin dia memang mempelajari ilmu perdebatan khusus untuk itu. Nah, apakah itu nusratul haq maupun nusratul batil? Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga yang lagi viral bulan-bulan ini di dunia maya, tatkala sang pendekar ini mempertahankan pendapatnya, mendebat orang-orang menyatakan Allah itu fisama, dan mengajak debat dan menyatakan Allah itu ada di mana-mana, tidak di langit. Dan membantah semua yang menyatakan Allah bersama. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Baik. Mereka-mereka yang kehilangan fitrahnya, yang tidak mengakui Allah di arsy, tidak mengakui Allah bersama, dalam keadaan di beberapa judul ceramah, muhadharah atau acara-acara yang mereka jalankan, itu ada judul mengetuk pintu langit. Kalau dengan judul mengetuk pintu langit kan berarti dia berdoa dan mengakui secara fitrahnya Allah itu di atas. Dan menyatakan dalam hadis-hadis Isra wal Mi'raj tidak disebutkan Allah itu tempatnya di langit. Padahal kejadiannya Isra Mi'raj itu Rasulullah berjumpa dengan Allah di langit, di langit yang itu. Dan menyatakan yang lebih paham tentang Isra Mi'raj itu kita, karena kita yang sering mengadakan acara Isra Mi'raj. Adapun mereka orang-orang Wahabi yang mengharapkan Isra Mi'raj, berarti jelas gak ngerti Isra Mi'raj. Nah, sehingga dibantah semuanya hadis-hadis tentang masalah Allah fis sama, tidak ada. Tatkala Isra Mi'raj itu Allah di langit itu tempat berbicara dengan Rasulullah di langit. Bicaranya Allah dengan Rasulullah itu di langit, bukan menunjukkan Allah tempatnya di situ. Nah, ini syubhat. Enggak ada dalam hadis menyebutkan Allah itu di langit, enggak ada. Hadis Isra Mi'raj itu menunjukkan Allah itu bicaranya dengan Rasulullah itu di langit, bukan tempatnya Allah. Itu tempat pembicaraan magang. Ya, tempat bicaranya Allah dengan Rasul itu di langit. Tidak menunjukkan Allah itu tempatnya di situ. Karena kalau menunjukkan Allah punya tempat, berarti Allah itu sama dengan makhluknya. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Dalam keadaan tatkala Rasul turun, setelah mendapatkan perintah sholat 70 kali, ketemu dengan para anbiya, dan diminta Rasul untuk kembali kepada Allah. Rasul naik ketemu Allah. Nah, ya di tempatnya Allah. Dan semua anbiya tahu Allah itu bersama. Sesuatu yang difahami oleh budak yang ditanya Allah oleh Rasulullah SAW, Aina Allah, Allah bersama. Seorang budak, seorang pengembala tahu di mana Allah, baik. Kemudian para pendekar enggak tahu di mana Allah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Baik. Jadi di sini di poin yang ketiga ini menunjukkan tercela orang yang senangnya debat. Orang yang mencari lawan perdebatan dimanapun dia singgah, yang dicari lawan debat ini tercela. Kalau saya kalah, saya akan mengikuti agamamu. Kalau aku menang, kamu harus percaya. Itu prinsipnya. Ini tercela. Baik. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan malah berjuluk pendekar. Itu orang paling dibenci oleh Allah. Kalau memang kerjaannya hanya nyari lawan debat. Nah, baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Itu tentang memaafkan. Sekarang kita masuk tawadhu. Kita akan bahas setelahnya itu tentang masalah tawadhu. Nah, tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Baik. Disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Murradul Uqala tentang tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu enggak pede. Tawadhu, at-tawadhu, tawadhu'an. Tawadhu itu ada dua. Ahaduhuma mahmudun. Yang pertama tawadhu yang terpuji. Wal akhar madmumun. Yang kedua tawadhu yang tercela. Ada tawadhu yang baik, ada tawadhu yang jelek. Ada tawadhu yang terpuji, ada tawadhu yang tercela. Tidak semuanya tawadhu itu terpuji. Merendahkan hatinya. Wa tawadhu al-mahmud, tawadhu yang terpuji itu tarkut tatawul ala ibadillah, meninggalkan menyombongkan kepada hamba-hamba Allah. Tidak sombong kepada hamba-hamba Allah. Wal izra' bihim, dan meremehkan mereka. Itu namanya tawadhu mahmud. Tidak sombong kepada orang lain, tidak meremehkan mereka. Itu namanya tawadhu. Tawadhu al-mahmud, tawadhu yang terpuji. Wa tawadhu al-madmum, dan tawadhu yang tercela. Wa tawadhu al-mar'i ladai dunya, tawadhunya seorang kepada dunia, kepada orang miliki harta. Raghbatan fi dunyahu, dalam rangka untuk ingin mendapatkan hartanya. Dia merendahkan hatinya dan dirinya sekalian kepada orang-orang yang sahibul mal, kepada orang-orang kaya, ingin mendapatkan hartanya, ingin dikasih hartanya. Tawadhu madmum, tawadhu yang tercela. Baik. Jadi hanya ingin mendapatkan dunia, dia rela merendahkan dirinya, menghambakan dirinya kepada seorang karena ingin mendapatkan harta dari orang itu. Maka kata beliau, fal akil, orang yang berakal itu yalzamu mufarakata tawadhu al madmum, wajib untuk menjauhkan diri dari tawadhu al madmum ala akhwalil kulli, atas segala keadaannya. Ini orang yang berakal tidak boleh untuk merendahkan dirinya kepada orang-orang yang memiliki harta dalam rangka mendapatkan hartanya. Wala yufariqu tawadhu al-mahmud, sebaliknya tidak boleh untuk meninggalkan tawadhu al-mahmud, tawadhu yang terpuji, yakni tidak sombong kepada orang lain, tidak meremehkan orang lain. Nah, ini tawadhu. Dan dalam bab ini dicontohkan tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, disebutkan oleh para ulama, wa kana min adati salaf rahimahumullah anna al-insan minhum yaj'alu man huwa asghar minhu misla ibnihi. Ini bentuk tawadhu ya. Bahwasanya kebiasaan salaf pernah soleh, mereka menjadikan orang yang lebih kecil darinya, orang yang usianya lebih muda darinya, nah misla ibnihi, seperti anaknya, dianggap kayak anaknya. Wa man huwa akbar misla abihi, kepada orang lebih tua dianggap seperti bapaknya. Ini gambaran tawadhu. Wa man huwa mislu mislu akhihi, yang setara umurnya kayak saudaranya. Fayanzur ila ma huwa akbar minhu nazrata ikram wa ijlal, dia melihat memandang orang lebih tua darinya dengan pandangan ikram wa ijlal, pandangan penghormatan. Bukan bapaknya, tapi orang ini lebih tua dari saya. Dilihat dia, dipandang dia dengan pandangan penghormatan, pemuliaan. Wa ilaman huwa dunahu nazratal isfaq war rahmah, melihat orang yang lebih muda umurnya, dilihat dengan pandangan kasih sayang. Wa ilaman huwa mislahu, dan memandang orang yang setara dengannya umurnya, nazrul musawat, pandangan yang sama sederajat. Nah, ini keadaan salafun saleh. Tawadhu lillah wal ikhwani minal muslimin. Tawadhu kepada Allah, kepada kaum muslimin. Seandainya seluruh muslimin, seluruh umat manusia itu berbuat yang demikian, tidak ada kekacauan di dunia. Tapi enggak ada yang modelnya demikian. Karena sangat jelas Rasul menyebutkan bahwasanya umat ini akan mengikuti orang-orang Yahudi wan Nasara. Fatatabi'an man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, orang Yahudi wan Nasara. Orang-orang Yahud itu orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Dan dua model ini, maghdub dan dhalim, ini ada pada kaum muslimin, ditiru. Ada mereka-mereka yang ilmunya luar biasa banyaknya tapi tidak ada amaliah ilmunya. dia banyak melanggar larangan-larangan Allah dalam keadaan dia tahu itu larangan Allah, menyerupai orang-orang Yahudi. Ada mereka-mereka yang masya Allah ibadahnya banyak sekali dalam keadaan dia enggak ngerti ilmunya. Seperti orang-orang Nasara, di kalangan muslimin ada yang model demikian. Nah, maka jangan heran kalau kemudian di komunitas, di sebuah komunitas orang-orang yang katakanlah semuanya itu taklim, kok masih ada gesekan-gesekan di antara mereka? Dan memang ada sifat-sifat yang demikian. Ada orang-orang punya ilmu tapi enggak bisa mengamalkan ilmunya kayak orang-orang Yahudi. Padahal taklimnya juga rajin. Itu masih ada gesekan. Terus bagaimana yang enggak taklim sama sekali? Karena Rasul sudah menyatakan nasnya, kalian akan ngikuti mereka. Nah, pasti akan ngikuti mereka. Sehingga hampir-hampir sangat-sangat jarang dijumpai sebuah komunitas yang kemudian tidak ada orang bermasalah di dalamnya. Hampir enggak ada. Kalau selama penduduknya itu semuanya manusia, selama yang berpenduduk, selama yang bertetangga itu manusia, nah pasti di situ ada orang-orang yang bermasalah. Akabirul mujrimin, tokoh-tokoh pendosa. Dalam keadaan loh kok bisa? Padahal tiap hari juga taklim, ya bisa saja. Kenapa Rasul menyatakan akan mengikuti orang-orang sebelum kalian? Yahud wan Nasara. Ilmunya tidak diragukan, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tatkala dia melanggar, dia tahu ini larangan Allah, ini larangan Rasulullah. Tapi ya itulah, mengikuti sifatnya orang-orang Yahud wan Nasara. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, insyaallah taala dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana sih tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan ada 19 poin yang menunjukkan Rasul itu tawadhu'. Jadi Rasul itu nah dalam segala sisi itu beliau sebagai uswah. Nah, dari sisi tawaduknya, dari sisi al-afunya indal hisyam. Nah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.